Selamat malam semuanya. Gokil, rame banget. Penontonnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yang jelek nyebar. Gokil. Ini tadi penyanyinya enak banget loh. Saya di belakang tadi joget loh, saking enaknya, merem-merem. Saya saran teman-teman, kalau kalian joget, jangan sambil merem. Saya soalnya tadi merem loh. Joget, merem, saya melek udah pancoran. Balik sini lagi saya. Dangdut, konser luar biasa. Dangdut ini keren. Acara dangdut di Indonesia, Indosiar ini keren. Karena terkonsep dengan bagus. Penontonnya itu juga rapi-rapi gitu. Yoi. Biduannya itu juga sopan-sopan pakaiannya. Gak kayak konser dangdut yang pernah saya lihat di daerah-daerah itu. Biduannya itu loh, ya Allah, yang penting hot loh. Pakaiannya itu uraan. Roknya pendek banget. Segini. Laki-laki padahal. Ini kan saya jadi pengen. Pengen jambak. Turun. Yang belakang muta-muta itu loh. Parah banget loh. Dan Indosiar ini keren. Kalau ada konser dangdut itu penontonnya tertib. Gak pernah yang namanya tawuran. Ini adalah penonton dangdut sejati. Gokil. Tepuk tangan buat Indosiar. Gak kayak konser dangdut yang pernah saya lihat. Itu sering banget tawuran penontonnya. Pemicunya ya penyanyi laki-laki tadi. Ngapain coba pakai rok mini? Gak malu loh sama brewok. Brewoknya itu towable kayak kamus bahasa Thailand loh. Parah banget. Dan dangdut itu keren. Karena ada salah satu personil yang menurut saya mempunyai skill paling tinggi. Sewanger. Yaitu tukang hei hei. Kalau enggak gitu hoya hoya. Solo lo lo lo. Keng keng. Waduh. Kayak gitu. Woyo woyo jos. Ini cuma ada di Indonesia. Enggak ada di luar negeri. Emang kalian pernah dengar lagu Havana ada gitunya? Havana oh nana ola ole jos. Enggak ada. Ini adalah personel dangdut dengan skill paling tinggi. Bayarannya yang rendah. Kenapa saya sebut skillnya paling tinggi? Karena ini harus pas. Misalnya lagunya Via Valen. Mes sambat kali sinten, yen sampun mekaten, merana uripku ho ahu eh. Gak boleh kecepetan, gak boleh kelambatan. Misalnya mes sambat ho ahwe. Kali sinten, ho ya ho ya. Yen sampun mekaten, solo lo lo lo. Menengok cangkemmu. Merana uripku. Uripku. Uripku. Wei kerja. Dimai Huawei. Dimajak kayak upacara. Kalau enggak bawa Huawei, tak Huawei sendiri loh. Uripku Huawei. Gokil loh. Dan di desa saya teman-teman, kalau ada konser dangdut, di desa saya itu semuanya dangdut mania. Kalau ada konser dangdut itu semuanya datang ngumpul gitu. Petani-petani, Pak Lurah, Iron Man gitu ngumpul. Loh, ada loh Iron Man di desa saya. Nyeret diesel gitu. Kerjanya nguras sawah gitu. Masalahnya adalah kalau orkesnya udah terlanjur enak, itu gak boleh berhenti sama warga. Suruh main terus, lagi-lagi gitu. Ini kasihan pemainnya, suruh main terus. Itu tukang gitarnya, tangannya sampai nyatu loh. Tukang kendangnya mulai males-malesan. Biasanya kan semangat, tungtak-tungtak. Cuma dilus-lus. Lemes gitu. Sampai tidur. Penyanyinya sampai nelen mic loh. Capek mas, capek. Itu disuruh main lagu apa aja. Makanya saya bisa tahu lagu dangdut itu sekarang judulnya aneh-aneh. Ada judul lagu dangdut itu yang nyeritain kehidupan sehari-hari. Judulnya Bojo Galak. Lah udah tahu galak kenapa dinikahin? nikah kok sama petinju. Telat pulang ngaprekat. Kepergok nyawer jeb. Goden janda banting. Belum setahun KO ini, modar-modar. Ada lagu dangdut yang judulnya enggak yuh, konco turu. Teman tidur loh. Ini kalau digerebek gimana? Bukannya panik malah bikin lagu. Hayo mesum. Bentar mas satu lagu, dang-dang-dang, jes. Olah-olah jes. Dan yang lebih parah, ada lagu dangdut itu judulnya enggak masuk akal teman-teman. Aneh banget ini. Bidadari kesleo. Lah bidadari lo ngapain main futsal? Bidadari kok bisa sakit itu gimana toh? Ini takutnya lama-lama lagu dangdut judulnya bidadari penyakitan semua. Bidadari cantengan. Bidadari usus buntu. Bidadari ambeien. Judul albumnya komplikasi. Sponsornya BPJS. Dapatkan segera di Puskesmas kesayangan Anda. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman.